بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. الحسن، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، الثاني الحسن قوله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، وهو الضعيف وهو أقسام كثر. الشرح: الحسن لغة ما تميل إليه النفس وتستحسنه، وهو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. اصطلاحا سيأتي بيانه قريبا بحول الله، علما بأن تعاريفه كثيرة تربو على 16 تعريفا. وأحب أن أنبه إلى أن هذا النوع فيه عسر. قال فيه الحافظ الذهبي في تحرير معناه اضطراب. وأكد هذه العبارة في موطن آخر بقوله: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على قياس من ذلك. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عصر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه. طيب، penjelasan tentang jenis kedua dari anwa' al-hadith, yaitu al-hasan. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah bahwa al-hasan dari segi bahasa maknanya ma tamilu ilaihi nafsu, sesuatu yang dicondongi oleh jiwa, wa tastahsinuhu, dan jiwa memandangnya bagus. Wa huwa sifatun musabbahatun min al-husni bi ma'na al-jamal, yaitu sifat musyabbahah dari al-husn, yakni kebagusan. Maknanya al-husn maknanya al-jamal, al-husn bermakna jamal, al-husn maknanya adalah jamal, yakni kebagusan. Jadi al-hasan adalah sesuatu yang bagus karena sifat musyabbah, sifat musyabbah bismil fa'il. Nah, baik. Istilahan, adapun maknanya dari segi istilah dalam ilmu mustalah, akan datang penjelasannya dalam waktu dekat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ilman bi anna ta'arifahu katsiratun tarbu ala 16 ta'rifan. dalam keadaan diketahui bahwa ta'rif, definisi-definisi yang mendefinisikan al-hadithul hasan itu banyak sekali, banyak jumlahnya. Sampai tarbu yani tazid. Tarbu ala bermakna tazidu ala, yani melebihi 16 ta'rifan, melebihi 16 definisi. Melebihi 16 definisi. Baik. Kata Syekh, "Uhibbu an unabbiha." Saya menyukai untuk memberi tambih, untuk mengingatkan. Ila anna hadha an-naw'a fihi usrun, bahwasanya jenis ini yaitu al-hadith al-hasan pada pembahasannya ada yang sulit, ya. Pembahasannya sulit. Qala fihi al-hafiz adh-dhahabi fi al-muqirah. Kata al-hafiz adh-dhahabi dalam kitabnya al-muqirah, fi tahriri ma'nahu tirabun. Dalam memilih maknanya yang tepat, ada tirab, ada kegoncangan. Jadi ini memang ya pembahasan yang sulit, rumit. وأكد هذه العبارة في موطن آخر بقولي. Dan Al-Hafiz Al-Zahabi mentaukid, menekankan ya kembali ungkapannya ini, bahasanya ini di tempat yang lain dalam kitab yang sama, juga dalam Al-Muqtabah. Jika yang tadi itu di halaman 14, maka beliau kemudian menekankan kembali di halaman 20. Naskah yang dipegang oleh Syekh dari kitab Al-Muqtabah. Kata Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah, "Tsumma la tatma'." Kemudian Anda jangan berharap, kata dia. Anda jangan berharap. Di anna lil hasani qa'idatan, bahwasanya untuk hadis hasan ada satu kaidah. Tandariju kullu al ahadits al hasani fiha, satu kaidah yang masuk di dalamnya seluruh hadis-hadis yang tergolong hasan. Seluruh hadis-hadis yang kategorinya hadis hasan semuanya bisa masuk dalam satu kaidah itu. Jangan berharap demikian. Fa ana ala yasin min dalik, karena sesungguhnya saya merasa berputus asa dari hal itu. Fakam min hadithin, betapa banyak hadith taraddada fihi al-huffadhu, para hafidh hadith, mereka ragu dalam menilai satu hadith, dalam menilai hadith tersebut, hal huwa hasanun au da'ifun au sahih, apakah hadith itu termasuk jenis hasan atau da'if atau sahih. Balil hafidhul wahidu yataghayyaru jitihaduh, bahkan satu hafidh, ya, seorang ahli hadith, hafidh, satu orang yang tingkatannya hafidh, ya, akan berubah-ubah ijtihadnya, bisa berubah-ubah ijtihadnya, analisisnya fil hadithil wahid, dalam menilai satu hadith, dalam menilai satu hadith, ijtihadnya, analisisnya bisa berubah-ubah. Fayawman yasifu bisihah, satu hari dia akan menyifati hadith itu sahih, dia fonis sahih. Wayawman yasifu bilhusni, di hari yang lain ijtihadnya berubah, analisisnya berubah, kemudian dia memfonisnya sebagai hadith yang hasan. Wala rubba mastad'afahu, dan mungkin saja dia menganggapnya dhaif di waktu yang lain. Nah, dari seorang Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitab Al-Muqidah berbicara seperti ini tentang hadis hasan yang menunjukkan rumitnya masalah ini. Yani pembahasan hadis hasan. Kemudian Syekh juga menukil dari Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Ikhtisar Ulum Al-Hadis. Ya. Hada an-naw' kata Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulum Al-Hadis, hada an-naw' jenis hadis ini lamma kana wasatan baina as-sahih wa ad-da'if. Tatkala jenis ini adalah pertengahan antara hadis sahih dan dhaif, berada antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, dia tidak sahih tapi tidak dhaif, fi nadharin nadhiri pada pandangan seorang pembahas hadis, la fi nafsil amri, la fi nafsil amri, bukan pada hakikat perkaranya itu sendiri, bukan pada hakikat perkaranya itu sendiri, ya, tetapi pada pandangan seorang peneliti hadis, dia berada antara sahih dan dhaif, di tengah antara dua derajat ini. Ketika demikian, asurat ta'biru anhu, asurat ta'biru anhu, menjadi sulitlah untuk mengungkapkannya, untuk mengungkapkan jenis yang satu ini sulit. Wadabtuhu, dan mengkriteriakannya pun sulit. Wadabtuhu yaitu mengkriteriakan. Ini kriterianya apa? Adapun hadis yang sahih gampang, jelas. Hadis yang dhaif juga gampang, jelas. Tapi ini, dia tidak sahih, tidak juga dhaif. Maka kriterianya apa? Ungkapan yang pas apa? Nah ini yang sulit. Ala kathirin min ahli hadis sina'ah. Ya, itu hal yang sulit bagi kebanyakan dari kalangan orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu ini, ilmu hadis. وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ أَمْرٌ نِسْبِي. Apa sebabnya? Apa faktornya menyebabkan demikian? Kata Ibnu Katsir, وَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ أَمْرٌ نِسْبِي. Hal itu dikarenakan perkaranya termasuk dalam kategori perkara yang nisbi, yakni perkara yang relatif. Perkara yang sifatnya relatif. Relatifnya karena ini fi nadharin nadhir, tadi dijelaskan di atas, hadza an-naw'u lamma kana wasatan baina as-sahih wa dhaif fi nadharin nadhir. Relatifnya karena ini bin nisbati li nadharin nadhir, tergantung, ya. Yani penisbahan vonis itu kembali kepada hasil ijtihad, ya, peneliti yang menelitinya. Dan ini adalah perkara yang relatif. Tadi sudah digambarkan di atas kan oleh Az-Zahabi. Bahkan seorang hafidz, satu orang hafidz saja bisa berubah-ubah ijtihadnya, terkadang menyifatinya sahih, terkadang di waktu yang lain mengatakan hasan, dan bahkan boleh jadi dia menganggap dhaif. Jadi ini amrun nisbi, sesuatu yang relatif. La fi nafsil amri, ya kan? Kata Ibnu Katsir, final dari nadi la fi nafsil amri, bukan pada hakikatnya itu sendiri. Adapun hakikatnya, ya, wallahu alam. Namun pembahasannya sekarang final dari nadir, menurut pandangan peneliti itu ijtihadnya apa? Ini nisbi, relatif. Sesuai penilaian dia, kan begitu. Syai'un yang qadihu 'inda al-hafidhi wa rubbama taqsuru 'ibaratuhu 'anhu. Syai'un yang qadihu 'inda al-hafidh. Sesuatu yang ada di sisi al-hafiz ada suatu semacam kelemahan yang dia rasakan di situ. Ya. Artinya dia merasakan bahwa ini tidak sahih gitu. Namun dia juga tidak bisa menilainya dhaif. Katakanlah ada suatu dia merasakan ya mendapati bahwa ini ada kekurangan, tidak seperti hadis yang sahih. Warubbama taksur ibaratu anhu, dan ya boleh jadi ungkapan dia ya tidak mampu mewakili apa yang dia rasakan dalam hatinya. Dia merasakan ada sesuatu di hadis ini sehingga dia tidak bisa menyifatinya sebagai hadis yang sahih. Namun boleh jadi dia sulit untuk mengungkapkannya. Namun ya meskipun demikian, ya bifadlillah ta'ala, jaa al-Hafidz Ibnu Hajar yubayyin hadza kama sayati. Dengan karunia Allah taala datang al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan masalah ini sehingga dengan itu kita bisa membedakannya, bahwa sisi perbedaannya adanya kekurangan pada dhabt, adanya kekurangan pada penguasaan riwayat sebagian akan datang nanti. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa audun ala badain. Audun ala badain. Fa'aktharu syurrahil manzumati yaruna annahu yuridu bihadal bayti al-hasan lidatihi. Lakin zahara li wajhun akharu, wa huwa أنه أراد في هذا البيت الجمع بين قسمي الحديث الحسن لذاته ولغيره. نعم. وبيانه. كمل. وبيانه أن قوله طرقا إشارة إلى أن من شرط الحديث الحسن تعدد الطرق. ليس الأمر كذلك في الحديث الحسن لذاته حتى يحكم له بذلك. وهو شرط معتبر في الحديث الحسن لغيره. ذلك أن الحديث الحسن لغيره هو في حقيقته حديث ضعيف ضعفا يسيرا جاء ما يعضده من طريق أخرى فاستحق الوصف بأنه حسن لكن لغيره لا لذاته. فظهر بهذا أنه أشار بهذه الكلمة إلى الحسن لغيره، والله أعلم. طيب، الناظم mengatakan dalam baitnya. Naam. Wal hasan al ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la qas sahih ishtaharat wa kullu ma 'an rutbati al husn qasur فهو الضعيف وهم أقسام يثور. نعم، bagian atas dulu yaitu yang diingat adalah والحسن المعروف طرقا. الحسن adalah hadis yang المعروف hadis yang ma'ruf طرقا يعني طرقا hadis yang ma'ruf, yang dikenal jalan-jalan riwayatnya. Turqan ini yaitu turuk, aslinya turuk. Namun ini karena tuntutan nazm. Nazm yakni tuntutan dalam merangkai syair. Nah, turuqan adalah jamak dari tariq, artinya jalan-jalan riwayat. Ini menunjukkan bahwa hadis al-Hasan menurut an-Nadhim Umar bin Muhammad bin Fatuh al-Dimashqi Syafi'i rahimahullah harus memiliki banyak jalan-jalan riwayat. Jadi bukan hanya satu, tapi jalan-jalan riwayatnya itu lebih dari satu. Diketahui jalan-jalan riwayatnya lebih dari satu. Ya, lebih dari satu jalan riwayat. Ya. Nah, di sini timbul muskilah dijelaskan oleh Syekh di sini syarah wa audun ala bada, kata beliau, dan kita kembali ke awal, yakni pembahasan tentang al-Hasan mengulas bait yang disebutkan oleh An-Nadhim Umar bin Muhammad bin Fatuh Dimashq Syafi'i. Nah, fa aktsaru syurah al-mandhumah, kata beliau, mayoritas pensyarah al-mandhumah yarawna, mereka berpendapat annahu yuridu bihadal baiti al-hasana lidhati, bahwasanya an-nazim menginginkan dengan bait syair ini al-hasan lidhati. Lakin, akan tetapi, zuhara li wajhun akhar, wajhun akharu, akan tetapi kata Syekh Al-Bukhari, tampak bagiku sisi yang lain. Ya. Sisi pandang yang lain, yaitu annahu arada fi hadzal baitil jam'a, bahwasanya an-nadhim menginginkan dengan bait ini, yang dengan syair ini, memadukan, menggabungkan baina qismail haditsil hasan, menggabungkan antara dua jenis hadis hasan, li dzatihi dan li ghairihi. Jadi beliau tidak sependapat dengan mayoritas pensyarah mandhumah yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini oleh An-Nadhim Al-Hasan Lidati. Menurut Syekh Abdul Al-Bukhari, justru An-Nadhim di sini dalam bacaannya ini menggabungkan dua jenis, yaitu Lidatihi dan Ligairi. Penjelasannya, ya, ucapan An-Nadhim mengatakan turuqan, ini adalah isyarat bahwa di antara syarat hadis yang hasan adalah ta'addudut turuq, berbilangnya jalan-jalan riwayat, bukan hanya satu. Walaisa al-amru kadzalika fil hadits al-hasan li dzati, dan tidak demikian perkaranya pada hadits al-hasan li dzati. Yani al-hasan li dzati untuk dinilai sebagai hadits hasan li dzati itu tidak butuh lebih dari satu sanad. Tidak butuh lebih dari satu thariq, jalan riwayat. Al-hadits al-hasan li dzati adalah hadits yang dengan satu sanadnya itu sendiri dia sudah hasan li dzati. Tidak butuh bantuan sanad-sanad yang lain, thariq jalan-jalan yang lain. Nah, walaysa al-amru kadzalika fil hadits al-hasan li dzati hatta yuhkam lahu bidzalik. Tidak demikian perkaranya pada hadits al-hasan li dzati, ya, sehingga dihukumi demikian. Nah, yang membutuhkan jalan-jalan riwayat yang banyak untuk saling menguatkan itu hasan li ghairi, wa huwa syaratun mu'tabarun fil hadits al-hasan li ghairi, dan ini adalah syarat yang diperhitungkan pada hadith hasan li ghairi, yakni ta'addudut turuq. Ini mesti, ini syarat. Al-hadith hasan li ghairi syaratnya adalah ta'addudut turuq. Dhalika anna al-hadith al-hasan li ghairi, hal itu dikarenakan al-hadith al-hasan li ghairi, al-hadith al-hasan karena dukungan jalan riwayat yang lain, huwa fi haqiqatihi adalah hadith yang pada hakikatnya, pada asalnya, hadithun da'ifun, hadith yang da'if. Ingat ini, al-hadis hasan li ghairi pada hakikatnya, pada asalnya adalah hadithun da'if, tetapi da'fan yasiran, hadith yang da'if dengan kelemahan yang ringan, tidak parah. Ja'a ma ya'duduhu min tariqin ukhra, datang dari jalan yang lain hadith yang menguatkannya. Karena kelemahannya ringan, maka bisa dikuatkan oleh jalan riwayat yang lain. Fastahaqqal wasfa bi annahu hasan. Maka hadis yang tadinya asalnya adalah dhaif, dengan dhaif yang yasir itu kemudian berhak, ya, mendapat penyifatan bahwasanya hasan, hadis yang hasan. Bagus, tapi kebagusannya, hasannya apa? Li ghairi, karena dukungan riwayat yang lain, jangan riwayat yang lain, bukan dengan sendirinya. Lakin li ghairi la li dzati, akan tetapi hasannya karena dukungan jangan riwayat yang lain, bukan karena dirinya sendiri. Fa dhahara bi hadza, maka tampaklah dengan ini annahu asyara bi hadhihi al kalimah, bahwasanya Nawawi mengisyaratkan dengan kata ini, yaitu ya surat ya, banyak jalan riwayat ilal hasani li ghairi, kepada hadis al hasan li ghairihi. Wallahu alam. Bisa dipahami? Jadi bagian awal wal hasanul ma'rufu turqan, ini adalah apa? Al hasan li ghairi. Bisa dipahami? Wa li hadza penjelasannya tadi. Naam. Karena al hadits al hasan yang dipersyaratkan harus ada ta'addud turuq, berbilangnya jalan riwayat yang saling menguatkan adalah hasan li ghairi. Karena asalnya apa tadi? Al hasan li ghairi asalnya dhaif, dhafan yasiran, kemudian datang thariq yang lain, jalan riwayat yang lain yang menguatkannya. Jadi ini adalah al hasan li ghairi yang mempersyaratkan ta'addud turuq. Kemudian bagian kedua, waghadat rijalu la kasahih istaharat, yakni waghadat, sama seperti kita akan baca nanti penjelasannya, waghadat yakni istaharat rijaluhu, dan rawi-rawi al-hadis al-hasan adalah rawi-rawi yang tersohor, terkenal ya, waghadat yakni istaharat sebagaimana disyarah, la kasahih istaharat, akan tetapi tidak semasyhur rawi-rawi hadith as-sahih. Jadi rawi-rawi hadith al-hasan adalah rawi-rawi yang masyhur, yang tersohor, tetapi tidak ya semasyhur rawi-rawi hadith as-sahih. Nah, inilah yang bagian kedua, ini yang dimaksud oleh Syekh, dan belum kita baca ya, akan kita baca nanti. Ini yang beliau maksud dengan al-hasan lidhati. Nah, tafadhal ikra' wa qawluhu wa ghadat. وغدت وقوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت غدت بالغين المعجمة أي اشتهرت يعني وشفنا الناظم وغدت رجاله كالصحيح اشتهرت غدت بالغين المعجمة اشتهرت إذن واشتهرت رجاله دان روي روينيا روي روي مشهور تركنال لا تيدأ كالصحيح اشتهرت يعني تيدأ ستركنال تيدأ سمشهور روي روي حديث يعني صحيح di bawahnya tingkatannya. Naam, al-muradu bihadha al-hasanu li dhatihi. Fa huwa yuridu rahimahullah an yaqula laka ya talib al-ilm inna rijalul hadits al-hasani laysu ka rijalil hadits sahih min haythu tamam ad-dhabt. Wa hadha aydan laysa daqiqan. Dhalika anna hadha al-wasfa ishtaraku fihi aydan rijalul hadits ad-da'if. رجاله لا كرجال الحديث الصحيح أيضا وعلى كل حال فالبيت مدخول وفيه قصور ظاهر بين. طيب. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah hasan lidzatih. Maka Nadhim menginginkan, Nadhim rahimahullah, dia menginginkan mengatakan kepada anda wahai penuntut ilm, inna rijal al-hadith al-hasan, sesungguhnya rawi-rawi hadith al-hasan, laisu karijal hadits sahih, mereka tidak setingkat dengan al-hadith rijal rawi hadits as-sahih, min haitsu dalam hal tamamud dhabt, dalam hal kesempurnaan dhabt pengesaan riwayat. Baik, ini sebenarnya yang dia inginkan. Wa hadza aidan laisa daqiqan, dan ini juga ungkapan dia sebenarnya tidak teliti, masih kurang teliti. Ya, wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat, ini masih kurang teliti. Kenapa? Dalika, hal itu dikarenakan anna hadzal wasfa yashtariku fi aidan rijalul hadits dhaif. Penyifatan ini juga bersekutu di dalamnya rawi-rawi hadits yang dhaif. Farijaluhu yani farijalul hadits dhaif, maka rawi-rawi hadits yang dhaif la karijalul hadits sahih aidan, juga ya tidak seperti terkenalnya rawi-rawi hadits sahih. Jadi kalau hanya dikatakan bahwa rawi-rawi hadis al-hasan adalah rawi-rawi hadis yang terkenal tetapi tidak setingkat dengan rawi-rawi hadis as-sahih, maka yang dhaif juga begitu, tingkatannya juga tidak seperti hadis as-sahih. Jadi ini pun kurang teliti ungkapannya, namun yang diinginkan dengan ini jelas adalah al-hasan lidati. Wa ala kulli halin, yang jelas ya, secara keadaan fal baitu madkhulun, bait syair yang disebutkan oleh nazim ini madkhul, artinya bisa dimasuki ya oleh jenis yang lain. Ya. Artinya kurang sempurna hadnya, pembatasannya, definisinya. Wa fi qusurun, padanya ada kekurangan, zahirun bayyin, kekurangan yang nyata. Ya, ini butuh diperbaiki. Lidah. Nah, oleh karena itu ada yang meralatnya. Nah, ralatannya kita akan baca nanti barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang. Nah, nakta fi hadza jazakumullahu khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.